Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد telah kita jelaskan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebihan. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Celakalah orang yang berlebihan, celakalah orang yang berlebihan. Telah kita jelaskan makna al-mutanatti'un di dalam hadis ini. Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala beliau menyebutkan yang dimaksud dengan berlebihan di sini mencakup 3 perkara. Berlebihan dalam ucapan, berlebihan dalam pengambilan dalil, dan berlebihan dalam ibadah. Berlebihan dalam berbicara. Contohnya seseorang mengucapkan ucapan-ucapan yang asing yang tidak dipahami oleh manusia. Dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak populer, yang tidak dimengerti oleh lawan bicaranya. Memberat-beratkan diri untuk mengucapkan kata-kata yang manusia tidak memahaminya. Ini masuk ke dalam at-tanattu' fil kalam. Berlebihan dalam ucapan. Nah, Rasulullah mengatakan hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka ketahui. Kalau kita berbicara dengan manusia, apalagi masyarakat awam, pedalaman, perdesaan, dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh mereka, yeah. Ini termasuk di antara bentuk at-tanattu' fil kalam, berlebihan dalam ucapan, menggunakan bahasa-bahasa asing yang mereka tidak memahaminya, tidak mengetahuinya. Nah, atau menggunakan istilah-istilah yang mereka tidak memahaminya. Nah, tidak mengetahuinya. Ini masuk ke dalam at-tanatu' fil kalam. Ada juga at-tanatu' berlebihan fil istidlal, dalam pengambilan dalil. Seperti halnya yang dilakukan oleh ahlul kalam, oleh ahlul mantiq, di mana mereka beristidlal, ya, bukan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tapi beristidlal dengan akal-akal mereka. Dengan kaidah-kaidah mantik, dengan kaidah-kaidah filsafat, dengan kaidah-kaidah atau istilah-istilah ahlul kalam, sehingga membuat manusia bingung dengan istilah-istilah tersebut dan kaidah-kaidah tersebut. Nah, ya. Padahal kita jelaskan ilmu mantik, ilmu kalam. Ini asalnya bukan dari Islam, tapi asalnya dari Yunani, dari orang-orang kafir. Nah, di mana tujuannya dengan ilmu kalam, ilmu mantik tersebut, ya, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang sifatnya akli, akal, logis, ya, dan meninggalkan pendalilan dengan kitab dan as-sunnah dengan alasan kalau dalil as-sam'iyah, dalil al-kitab dan as-sunnah itu tidak memberikan faedah keyakinan. Sementara dalil aqliyah, dalil yang logis, secara akal, ini memberikan faedah keyakinan. Ini menurut mereka. Ya. Padahal sebaliknya, dalil Al-Quran dan As-Sunnah ini menumbuhkan keyakinan. Dikarenakan yang mengucapkannya adalah zat yang maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalil dari As-Sunnah yang mengucapkannya adalah sadiqul masduq, seorang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara dalil-dalil akal yang mereka anggap sebagai dalil yang memberikan keyakinan. Nah, ternyata dalil yang mereka ucapkan ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kaidah-kaidah mantiknya, kaidah-kaidah filsafatnya, atau istilah-istilah ilmu kalam yang mereka sampaikan. Nah, bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, hukumanku kepada ahlul kalam, mereka itu dipukul dengan pelepah kurma dan sandal. Kemudian dikelilingkan, yeah, pada kabilah-kabilah dan dikatakan kepadanya, inilah balasan bagi orang yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah, sibuk dengan ilmu kalam. Ini hukuman Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada orang yang sibuk dengan ilmu kalam kemudian meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan begitulah faktanya. Orang yang sibuk dengan ilmu filsafat, sibuk dengan ilmu kalam, ilmu mantik, ya, mereka meninggalkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Bahkan ketika ada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah bertolak belakang dengan kaidah-kaidah mantiknya, bertolak belakang dengan kaidah-kaidah dan istilah-istilah ilmu kalam, mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sangat berbahaya sekali ketika seorang sibuk dengan ilmu kalam, ilmu mantik, dia akan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga telah kita jelaskan, di antara sifat berlebih-lebihan adalah at-tanatu' fil ibadah, berlebih-lebihan dalam ibadah sampai melewati batasan-batasan yang disyariatkan. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka berlebih-lebihan dalam beribadah sampai melewati batasan yang disyariatkan. Nah, ya. Mereka menganggap bahwasannya membujang, tidak menikah, ini adalah suatu ibadah yang mulia. Nah, padahal Nabi SAW mengatakan, wa tajawwajun nisa, aku menikahi perempuan. Ya. Berlebihan dalam beribadah seperti seorang melaksanakan terus sholat semalam suntuk, tidak tidur. Berpuasa terus selama setahun tidak pernah berbuka. Ini pun sifat berlebihan dalam beribadah. Dikatakan Nabi SAW mengatakan usolli wa anam, ya, wa asumu wa uftir. Aku solat, aku pun tidur. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Wa tazawwajun nisa, aku pun menikahi perempuan. Ini ketika datang beberapa orang ke rumah istri Nabi SAW. Mempertanyakan bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Kemudian mereka menganggap sedikit kecil ibadah yang mereka lakukan, sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu saya akan terus melaksanakan sholat semalam suntuk dan tidak tidur. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak berbuka. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikahi perempuan. Nah, ketika Nabi SAW datang, Rasul mengatakan, apa kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Sungguh aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian. Walakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atazawwaju nisa. Akan tapi aku ini berpuasa dan juga berbuka. Sholat malam dan juga tidur. Dan aku pun menikahi perempuan. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukanlah bagian dariku. Nah, ini menunjukkan tentang tidak boleh seseorang berlebih-lebihan dalam beribadah sampai melewati batasan yang disyariatkan. Pada zaman Nabi SAW, ada orang yang melaksanakan sholat malam sampai dia ngantuk-ngantuk, kemudian dia mengikat dirinya di antara dua tiang supaya bisa tetap kokoh berdiri. Nah, ya. Maka orang ini diingatkan oleh Nabi SAW bahwasanya perkara ini adalah perkara yang berlebihan. Idza naisa ahadukum falyarkud. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, silakan tidur. Jangan memaksa-maksakan seperti yang dilakukan orang ini. Agar tetap bisa sholat malam sampai dia diikat di antara dua tiang supaya tetap berdiri tegak melaksanakan sholat malam. Padahal dirinya dalam keadaan ngantuk. Nah, sehingga sikap berlebihan dalam beribadah bukanlah sikap yang baik. Ya. Bahkan ini masuk ke dalam hadis tadi, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang berlebihan. Ya. Celakalah orang yang berlebihan sampai diulang-ulang oleh Nabi SAW. Orang yang berlebihan dalam beribadah ini bisa menyebabkan dia malas melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa dikatakan? Ketika berlebihan dalam ibadah, dia akan lelah, akan capek. Bahkan bukan hanya lelah dan capek saja, bisa mengakibatkan dia benci kepada ibadah tersebut. Hingga akhirnya dia meninggalkan ibadah tersebut. Disebabkan berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yusalli al-lail fataraka qiyam al-lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan ini melaksanakan qiyam al-lail, kemudian dia meninggalkan qiyam al-lail. Di antara sebabnya sikap berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Ya. Qiyamul lail semalam suntuk. Tidak tidur. Ya. Kemudian akhirnya dia capek, lelah, bahkan berujung sampai benci kepada ibadah tersebut, hingga akhirnya dia meninggalkan ibadah tersebut. Ya. Rasulullah mengingatkan, inna ahabbal a'mali ilallah ma dawama sahibuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang kontinu dilakukan oleh pelakunya walaupun sedikit, tapi dia kontinu terus istiqomah melaksanakan amalan tersebut. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia melakukan suatu ibadah dalam keadaan berlebih-lebihan melakukannya, kemudian setelah itu dia capek, lelah, futur, kemudian dia meninggalkan ibadah tersebut. Ya. Bahkan lebih parahnya, dikarenakan dia berlebih-lebihan dalam beribadah, membuat dia benci kepada ibadah tersebut. Nah, ahlul bid'ah, mereka pun berlebih-lebihan dalam beribadah. Yeah. Sehingga mereka menjadikan perkara-perkara yang bukan ibadah sebagai ibadah. Nah, ini ahlul bid'ah. Yeah. Perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, mereka anggap sebagai suatu ibadah. Yeah. Padahal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau didasari dengan keikhlasan dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menganggapnya itu adalah ibadah. Ya, ini pun sifat berlebih-lebihan dalam beribadah. Yang jelas, sikap berlebih-lebihan ini perkara yang jelek dalam syariat. Ya, dalam perkara yang mubah saja tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Ya. Ibnu Qayyim bahkan menyebutkan, nah, sikap berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah ini bisa menyebabkan kebinasaan. Nah, ya, fudul kalam, fudul nazar, diantaranya berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam memandang, melihat, ya, berlebih-lebihan dalam makan, minum, berlebihan dalam bergaul. Nah, perkara yang mubah, kalau kita melakukannya dengan cara berlebih-lebihan, ini pun perkara yang jelek. Yeah. Bahkan bisa terjerumus ke dalam perkara yang membinasakan. Jadi Rasulullah mengingatkan dalam hadis tadi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai diulang 3 kali. Ya. Yeah. Ini supaya diingat nasihat tersebut. Ya. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. Supaya nasihat tersebut teringat. Dan juga supaya nasihat tersebut ya, kokoh dalam hati-hati orang yang mendengarkannya. Ya, terngiang-ngiang dengan nasihat yang disebutkan tadi. Oleh karena itu Nabi sampai mengulangnya 3 kali. Dikarenakan pentingnya nasihat ini. Ya. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata al-musannif rahimallahu taala, di dalam bab ini ada faedah-faedah, masalah-masalah sebagian telah kita sampaikan. Ya, mengulang apa-apa kita sebutkan lagi. Al-ula yang pertama, anna man fahima hadal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu gurbatal islam wa ra'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Sesungguhnya barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, akan jelas padanya keterasingan Islam, dan dia akan melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati-hati manusia. Ya, dia akan melihat bagaimana takjubnya ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bab yang kita bahas ini tentang sebab kekafiran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Tatkala kita memahami bab ini, akan jelas pada kita keterasingan Islam. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghoriba wa sayaudu ghoriba. Islam itu datang dengan asing dan akan kembali dengan asing. Ya. Ketika para anbiya, para nabi, mereka mendakwahkan Islam, memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dianggap asing oleh kaumnya seruan tersebut. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah saja, meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan, ya, menyebutkan nama-nama orang-orang soleh yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Nabi Nuh menyuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Nabi Nuh alaihissalam saja. Nabi Ibrahim pun ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, dianggap asing oleh kaumnya. Nah, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, mereka menganggap asing apa yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini merupakan perkara yang aneh. Ya, dianggap aneh, dianggap asing. Apa yang diserukan oleh Nabi SAW ketika memerintahkan mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ketika mendakwahkan tauhid kepada mereka. Dan Nabi mengatakan, bukan hanya datang dengan asing saja, tapi wa sayaudu ghoriba, akan kembali pula dengan asing. Ya. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dianggap asing ketika berpegang teguh dengan Islam. Fatuba lil ghoroba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing tersebut. Ya, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan perbaikan apabila manusia rusak. Ya, ketika manusia rusak akidahnya, rusak akhlaknya, mereka orang-orang yang dianggap asing tadi memperbaiki akhlak mereka, memperbaiki akidah mereka. Itulah orang-orang yang asing yang diberikan kabar gembira dengan keberuntungan dan kebahagiaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, asania, faedah yang kedua, ma'rifatu awwali syirkin hadasa fil ardi annahu bisubhatis salihin. Mengetahui awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini bahwasannya dengan subhat orang-orang soleh. Ya, ini awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Apa sebabnya? Subhat terhadap orang-orang soleh. Ya, dengan berlebih-lebihan dalam mengagungkan mereka. Berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Hingga dibuatkan gambar-gambarnya. Hingga dibuatkan patung-patungnya. Ya, beralasan dalam rangka menghormati dan memuliakan mereka. Tapi sikap yang semacam ini, sikap yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Menghormati dan mengagungkan mereka dengan cara membuat gambarnya, membuat patungnya untuk mengenang jasanya, untuk menghormati mereka. Ini sikap berlebih-lebihan. Ya. Bahkan ini sebab terjatuh kepada kesyirikan. Rasulullah memperingatkan dengan keras masalah ini. Tentang menggambar makhluk yang bernyawa. Tentang membuat patung. Ya. Rasulullah peringatkan dengan tegas. Kenapa dikatakan ini sebab kesyirikan? Nah. La tada'anna suratan illa tumasla. Ya. Jangan engkau tinggalkan gambar makhluk yang bernyawa dan engkau menghapusnya. Ya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala, patung-patung. Rasulullah pun melarang jual beli al-asnam. Jual beli patung. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dikatakan? Ini sebab yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Nah, walaupun itu patungnya orang-orang soleh. Walaupun itu patungnya orang-orang yang banyak jasanya. Ya. Islam memperingatkan dari perbuatan semacam ini dikatakan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Asalisa yang ketiga, awwalu syai'in guyyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Awal pertama dirubahnya agama para nabi. Nah, dan sebabnya dalam keadaan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam, nah, sampai Nabi Nuh alaihissalam, ini kurun, ya, di mana manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadi kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebabnya adalah gambar makhluk yang bernyawa. Sebabnya patung-patung. Ya, berhala-berhala. Dengan alasan memuliakan dan menghormati orang-orang soleh. Sehingga dalam bab ini disebutkan tadi, sebab kekafiran manusia dan meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Arabi'ah yang keempat, qabul bid'ah ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Diterimanya kebid'ahan padahal syariat dan juga fitrah manusia menolaknya. Ya, tapi diterima kebid'ahan tersebut. Nah, kenapa dihias-hiasi kebid'ahan-kebid'ahan tersebut seakan-akan perkara yang baik? Padahal syariat menolaknya. Bahkan fitrah pun menolaknya. Yeah. Tapi dikarenakan dihias-hiasi kebid'ahan tersebut, digambarkan seakan-akan perkara yang baik, yeah, sehingga hawa nafsu mengikutinya. Nah, bid'ah kata para ulama, ini ada dua macam. Ada bid'ah yang sifatnya idofiyah, yeah, disandarkan, nah, kepada ibadah yang asalnya disyariatkan. Ada juga bid'ah yang hakikiyah. Bid'ah yang hakikiyah maksudnya itu bid'ah yang tidak ada asalnya sama sekali. Yeah. Seperti ngalap berkah dengan kuburan, ini gak ada asalnya sama sekali. Nah, atau perayaan-perayaan maulid, ini gak ada asalnya sama sekali. Ada juga bid'ah yang idofiyah. Asal ibadah ini disyariatkan. Tapi ketika dia menghususkan suatu waktu, menghususkan suatu sifat tertentu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebid'ahan. Seperti misalkan menghususkan malam nisfu Saban dengan sholat tahajud, menghususkan nisfu Saban dengan berpuasa. Sholat malam asalnya disyariatkan, puasa asalnya disyariatkan. Tapi ketika dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat, maka ini masuk ke dalam kebid'ahan. Yeah. Walaupun tadi asal sholat disyariatkan, asal puasa disyariatkan, tapi ketika melakukannya pada waktu yang dikhususkan, padahal syariat tidak mengkhususkannya, ini masuk ke dalam bid'ah. Nah, disebut dengan bid'ah al-idhofiyah. Yeah. Ini antara faedah-faedah dari bab yang kita bacakan tadi. Adapun faedah-faedah yang lainnya sebenarnya telah kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita masuk pada bab yang ke-19. Bab maja'a minat taqlid fi man abidallah inda qabri rajulin salih. Fakaifa idza abidahu. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.